yang tak tertundakan. Aku tak bisa lepaskan cinta terpendam di tengah ini malam terperangkap angan melukiskan luka terdalam. Mencoba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati di tengah malam panjang menuntun nurani pagi indah. Sedari dulu ini luka, agar aku tak menyimpan engkau di sudut kalbu batin jiwaku. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam, kini harus kurelakan cinta bisa dan tak bisa, ku harus rela. Coba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati di tengah malam panjang menuntun nurani pagi indah dan menanti. Baiknya katakan sedari dulu ini luka, agar aku tak menyimpan engkau di sudut kalbu batin jiwaku. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam, ini harus kurelakan cinta bisa dan tak bisa, ku harus rela. Sedar